goyang sama-sama lagi ya. Bersama Monata. Inilah sebuah karya. Jogete sing rapi, disoting, dilebokno Yusuf. Dilebokno apa? Dilebokno apa? Yusuf. Asik. Monata. Sing rapi. Tiada ku sangka dan ku duga kau mengkhianati cinta. Penantianku yang tak lama berbuah percuma. Aku yang tercurah, rindu yang menyiksa. Ternyata kau berdua, sungguh pasukan goyangnya Arema yang ada di depan Monata. Yang ada di belakang sana kita woles-woles aja ya Mas Bro. Goyangnya tipis-tipis wae. Dari diploi berarti enak. Enjoy, alhamdulillah. Enjoy, enjoy, enjoy.